Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca fikih ta'amul baina zaujain karya Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kemarin terakhir kita baca firman Allah di surat Maryam ayat yang ke-59 dan 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun 'ada'us salata, maka datanglah min ba'dihim setelah mereka khalfun, generasi pengganti yang jelek, 'ada'us salata, yang mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Dan di antara bentuk menyia-nyiakan salat sebagaimana kemarin kutipan yang saya sampaikan adalah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Tepatnya redaksinya adalah redaksi perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika menjelaskan adha'us sholata, beliau mengatakan sebagaimana dikutip di tafsir Qurtubi, attalul masajidah wan saghalu atau wastaghilu bisunai wal asbab wa akhladu ila ladzat wal maasi na'udzubillahi min dzalik. Al-Hasan Al-Basri menjelaskan makna adha'u salata dengan mengatakan attalul masajid, mereka kosongkan masjid. Itu mereka kosongkan masjid dari salat berjamaah. Wastaghilu bisunai, dan mereka sibuk dengan pekerjaan, wal asbab, dan sebab-sebab untuk mendapatkan rizki. Ya, mereka sibuk kerja sehingga karena alasan sibuk kerja tidak sholat berjamaah. Ya, maka karena alasan sibuk kerja cari duit dan tidak sholat berjamaah, itu kata Hasan Al-Basri adalah bentuk adha'u sholata, bentuk menyia-nyiakan sholat. Wa akhladu ila ladzat, mereka lebih cenderung pada kenikmatan, wal ma'asi, dan maksiat. Itu yang dimaksud dengan wattaba'u syahawat, mengikuti syahawat. Na'udzubillahi min dhalik. Kemudian qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, hatha ala salati lima fiha minal fadlil amim. Dan maka Luqman memotivasi anaknya untuk melakukan salat yang di dalamnya terdapat keutamaan yang luas dan kebaikan yang besar dan ganjaran yang besar, wasawab al-jazil, dan ganjaran yang banyak. Wa kadzalika, demikian juga wakadhalika, dan seperti itu adalah bentuk pengajaran kepada anak. Wahathalahum alal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan Luqman juga mendorong anaknya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar menghadapi gangguan yang akan menimpa mereka. Faghaliban, maka umumnya mayal haku yang menimpa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah na'u ada, adalah sejenis gangguan. Fayalzam hina idzin, maka pada saat itu ada keharusan untuk bersabar. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr, setelah Allah katakan illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq, setelah Allah katakan wa tawasaw bilhaq, sifat orang yang terbebas dari kerugian adalah orang yang saling mewasiatkan untuk mengajak kepada kebaikan, maka watawas sobis sober, maka pasangannya adalah sabar. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya mengajak kepada kebaikan itu mengharuskan umumnya mendapatkan gangguan yang harus disikapi dengan sabar. Namun tidak boleh dibalik. Namun tidak boleh orang itu berkesimpulan kalau dia mendapatkan gangguan, oh berarti dia telah mengajak kepada kebaikan dengan jalan yang benar. Karena boleh jadi orang itu mendapatkan gangguan karena perbuatan salah yang dilakukan, atau mengajak kepada kebaikan namun dengan cara-cara yang tidak hikmah dan bijak, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang yang mendapatkan gangguan padahal dia telah mengajak dengan cara yang hikmah dan sebaik mungkin yang bisa dia lakukan. Tsummata jaha Luqman, kemudian masih dalam wasiat Luqman, kemudian Luqman menuju ila hathi waladi, untuk memotivasi anaknya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Luqman mengatakan, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Janganlah engkau membuang muka, janganlah engkau punya sikap sombong yang diantara bentuknya adalah membuang muka saat ketemu orang. Wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang yang, setiap orang yang sombong dengan perbuatannya, fakhur dan sombong dengan ucapannya. Maka boleh jadi orang itu menyombongkan diri dengan perbuatan, dan ada orang yang menyombongkan diri dengan ucapan, dan dua-duanya adalah makhluk yang dan manusia yang tidak Allah cintai, artinya Allah benci. Makna ayat ini, kata penulis, ay akbil ya waladi, wahai anakku, berikanlah kepada manusia wajahmu. Ketika ngobrol dengan orang, maka berikanlah wajahmu kepadanya. Ketika berjumpa dengan orang, berikanlah wajahmu kepadanya. Asna'a hadisika ma'ahum, ketika engkau ngobrol bersama mereka. Jangan malah engkau palingkan wajahmu, malah lihat yang lain, malah sibuk lihat handphone. Engkau palingkan wajahmu dari memperhatikan dia, namun malah memperhatikan yang lainnya. Ini sikap sombong dalam berbicara. Kemudian cuma ya, makanya adalah bentuk sombong dalam berbicara. Demikian juga memalingkan wajah ketika berjumpa dengan orang. Wala tu'rid anhum, janganlah engkau berpaling, membuang muka dari mereka. Janganlah engkau talwi raqabata, engkau belokkan lehermu ke arah yang lain, bukan ke arah orang yang ditemui dan diajak bicara. Janganlah engkau jauhkan wajahmu dari mereka, namun nampaklah ceria di depan wajah mereka. Wala takhtal, dan janganlah bersikap congkak ketika berjalan. Fi misyatika, dalam cara berjalanmu. Tentu ada cara-cara berjalan yang itu menunjukkan kesombongan. Fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidaklah menyukai orang yang sombong dengan perbuatannya ataupun dengan ucapannya. Waqsid fi masyika, dan lanjutannya ayat, dan berjalanlah yang pertengahan. Bukan orang yang berat mengangkat kaki, bukan pula orang yang tergesa-gesa. Waqdud min sautik, dan tundukkanlah suaramu, bersuara berbicara halah yang dengan suara yang pertengahan. Jangan terlalu lirih sehingga tidak didengar oleh orang yang diajak bicara, namun jangan pula teriak-teriak. Wardud min sautik, maka rendahkanlah suaramu, jangan teriak-teriak ketika berbicara. Karena teriak-teriak itu berarti menuduh orang yang diajak bicara itu tidak mendengar. Inna angkaral aswati la sautul hamir, sehingga sejelek-jelek suara adalah suaranya keledai yang keras. Maka sejelek-jelek suara adalah teriak-teriak dan bersuara keras ketika berbicara, terlebih lagi kepada orang yang selayaknya dihormati, boleh jadi guru, boleh jadi orang tua atau lainnya. Demikian surat Luqman ayat yang ke-19. Ya, maka ini sejumlah wasiat Luqman yang dibahas di buku ini, dan diberi sejumlah komentar tambahan untuk menunjukkan pentingnya dan berharganya pesan-pesan Luqman yang patut untuk diambil pelajaran oleh bagi setiap orang tua. Kemudian nasihat selanjutnya, fa'alim waladaka hadhil wasaya, ajarkanlah kepada anakmu wasiat-wasiat berikut ini, wasiat yang fadhah, wasiat yang satu-satunya, yang tiada duanya, yang lengkap, mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Maka sepatutnya ayah dan ibu mengajari anaknya kalimat-kalimat yang baik dan bermanfaat ini yang pernah Nabi ajarkan kepada anak pamannya, kepada sepupunya Abdullah ibn Abbas radallahu anhuma. Ya, meskipun cara mengajarnya tidak harus cara yang mengajarnya adalah bagaimanakah nilainya ini masuk ke dalam diri anak. Tidak mesti harus dengan teks yang sama persis, kecuali jika pelajarannya pengajaran menghafal hadis arba'in. Ya. Namun yang dimaksudkan adalah mengajarkan nilai-nilai yang ada dalam hadis ini. Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, wahai anak kecil, ini u'alimuka kalimatin, akan kuajarkan kepadamu sejumlah kalimat. Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu, menjaga agamamu, menjaga badanmu, menjaga hartamu. Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Ini pelajaran tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sebelumnya adalah semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah iman terhadap takdir. Dan ketahuilah bahasanya annal ummat, bahasanya umat, bahasanya manusia, seandainya mereka seluruhnya berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan satu hal, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang juga telah Allah takdirkan atasmu. Karena rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, karena pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran kering. Ini bahasa kinayah, bahasa metafor untuk mengatakan segala sesuatunya sudah ditakdirkan. Maka bisa kita simpulkan dari wasiat yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas itu punya tiga poin penting. Yang pertama adalah semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan di antara cara untuk supaya semangat dalam taat adalah mengetahui dan menyadari hikmah dan manfaat taat. Allah akan menjagamu, Allah ada di hadapanmu. Kemudian yang kedua adalah pelajaran tentang tauhidul ibadah. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Dan poin yang ketiga adalah iman dengan qada wal qadar. Demikian diriatkan oleh Tirmidzi bi isnadin sahihin li syawahidi. Statusnya adalah sahih li ghairihi. Dan menjadi kewajiban orang tua untuk yumarina, untuk melatih anak untuk taat sejak kecil, dan mengenalkan kepada mereka halal dan haram sedikit demi sedikit, sebagaimana perkataan penyair. Wayan sa'una si'ul fityani fina, dan sungai tumbuh besar nasi'ul fityani. Nasi' artinya generasi muda, fityan anak muda. Fina, di tengah-tengah kami, ala makana awadahu abuhu, sebagaimana pembiasaan yang dilakukan oleh ayahnya. Oleh karena itu, maka bawa hendaklah bapak itu membawa anaknya ke masjid dan mengajarinya kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarinya sholat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan boleh memukulnya karena masalah sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Nah, tentu membawa anak ke masjid ini perlu rincian. Kalau anak tersebut telah mengerti bagaimanakah memuliakan masjid, bagaimanakah tenang di masjid dan tidak ramai, maka satu hal yang baik dan manfaat, anak diajak ke masjid. Akan tetapi jika anak beranggapan masjid itu adalah tempat bermain, tempat untuk lari-lari, maka seorang muslim diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimanakah lagi dengan menyingkirkan gangguan dari tempat sholat? Maka jika untuk jalan saja dan itu satu hal yang mengganggu perlu disingkirkan, bagaimanakah jika ini tempat sholat dan mengganggu? Nah, maka perlu rincian. Ya, kalau di sini dikatakan bapaklah yang ngajari Al-Quran, nah, berarti yang ngajari Iqra itu bapaknya ya. Nah, yang ngajari anak itu baca Quran, ya, supaya bisa baca Quran itu bapaknya. Seharusnya demikian. Kemudian wa yu'awidanihim 'ala siyami, dan ndaklah orang tua membiasakan anaknya untuk berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh. Demikianlah yang yasna'una mereka lakukan, sebagaimana diceritakan oleh Rubai' binti Mu'awid. Beliau mengatakan, kami berpuasa Asyura wa nusawwim, dan kami melatih puasa anak-anak kami. Kami buat untuk mereka mainan dari kapas. Jika ada salah satu dari anak menangis ala to'am karena minta makanan, kami berikan padanya mainan. Hatta yakuna indal iftar, sampai akhirnya waktu berbuka tiba. Diatkan oleh Bukhari. Demikian juga hendaknya bapak dan ibu menjauhkan anaknya dari hal-hal yang haram, melatih anaknya dan mengenalkan anaknya tentang hal yang haram. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Satu ketika cucu Nabi Al-Hasan bin Ali radhiallahu anhuma mengambil satu butir kurma zakat, lalu dia letakkan di mulutnya dan dilihat oleh kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kih kih, artinya maknanya keluarkan, keluarkan ya, supaya Al-Hasan membuang kurma tadi. Kemudian Nabi mengajarinya dengan mengatakan, amma sya'arta, wahai cucuku, tidakkah engkau tahu bahwa kami dan sebanyak kita, keluarganya Muhammad, la na'kulu shadaqata, tidak boleh makan harta sedekah. Maka wallahu a'lam, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahasanya di antara kaedah pendidikan anak dalam Islam adalah melarang anak. Ya, melarang anak. Ungkapan kih kih di sini artinya melarang anak. Artinya jangan. Ya. Maka kaedah pendidikan anak dalam ajaran Islam, kalau memang anak itu perlu dilarang untuk dari satu hal, maka tidak mengapa melarangnya. Semisal dilarang, melarangnya untuk melakukan perbuatan yang haram. Maka sesungguhnya kita, dan kita yang dimaksudkan di sini sebagaimana di catatan kaki, yaitu Ahlu Muhammad, keluarga Muhammad. Dan keluarga Muhammad adalah Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Kita katakan atau, karena Hashim tidak punya anak laki-laki yang memberikan keturunan kecuali Abdul Muttalib. Sehingga Bani Hashim itu sama dengan Bani Abdul Muttalib. Demikian juga istri-istri beliau, kemudian anak keturunan beliau. Termasuk di antaranya adalah, termasuk dari di antara Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib adalah anak keturunan Ali. Demikian juga hendaknya ayah dan ibu mengajari mereka adab makan dan minum serta adab berbicara. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Abi Salamah radallahu anhuma. Beliau bercerita, dulu aku adalah seorang anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah bapak tirinya. Maka satu ketika Umar bin Abi Salamah dan Rasul makan bareng dalam satu piring atau satu namban. Namun kanat ya di tanganku tatisu, bergerak pindah-pindah fi sofah di namban tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anak, sebutlah nama Allah ketika hendak makan, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang di dekatmu. Nih. Maka hadis ini dalil tidak benar kaidah pendidikan yang dianut oleh banyak orang tua yang mengatakan, ah masih kecil, enggak apa-apa. Ah masih kecil, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah gede, ngerti sendiri. Ini satu kaidah yang tidak disepakati oleh Islam. Kalau kaidah yang Nabi ajarkan, kesalahan anak kecil itu tidak dibiarkan. Kesalahan anak kecil meskipun ini sepele, masalah adab makan itu tetap diingatkan. Ya, maka yang jadi prinsip Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahasanya menegur ketika kecil dan mengajar ketika kecil itulah yang membekas sampai dewasa. Oleh karena itu terusnya hadis Umar bin Abu Salamah mengatakan, famazalatil katik mati ba'du. Maka sejak saat itu seperti itulah cara makanku, memperhatikan tiga adab yang Nabi sampaikan. Maka kaidah ah masih kecil dibiarkan, maka kesalahan ketika anak-anak itu dimaafkan, ini satu hal yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diatkan oleh Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri satu makanan, maka kami tidaklah meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah yang mulai makan dan meletakkan tangannya di nampan makanan. Maka di sini terdapat adab menghormati orang yang layak untuk dihormati. Ketika kita makan bareng, maka kita persilahkan untuk memulai makan orang yang selayaknya kita hormati karena usia, karena jabatan, atau karena faktor lainnya. Maka para sahabat ketika makan bareng dengan Nabi, tidak ada satupun yang berani megang makanan kecuali setelah Nabi mulai makan. Wa inna hadarna ma'ahu, dan sunya kami hadir bersama Nabi satu ketika dalam satu makanan, lalu datanglah jariyatun, anak perempuan kecil, yang dia datang ikut gabung, ikut makan, seakan-akan dia terdorong. Maka dia pun langsung mau meletakkan tangannya pada makanan, Rasul pun memegang tangannya. Dan datang orang dewasa, namun dia dari Badui, dia datang ikut nimbrung, seakan-akan terdorong. Maka Nabi memegang tangannya, kemudian Rasulullah SAW bercerita, sehingga setan ingin ikut makan, ingin menghalalkan makanan, artinya ingin ikut makan. Atau sehingga setan itu bisa ikut makan jika tidaklah disebut nama Allah ketika seorang itu makan. Atau ada salah satu kawannya itu, jika itu makan bareng dan dia makan tidak menyebut nama Allah, maka setan datang bersama hadil jariyah, dengan anak kecil ini, anak perempuan kecil ini, supaya bisa ikut menikmati makanan biha dengan sebab anak ini. Maka aku pegang tangan anak ini. Dan setan pun datang bersama orang Arab Badui tersebut, liastahillah, untuk bisa ikut menikmati makanan dengan sebab orang Badui itu, maka aku pegang tangannya. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, inna yadahu fiyadi. Sesungguhnya tangan setan itu bersama tanganku, ma'ayadiha, bersama tangan anak kecil tersebut. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran pokok yang Nabi mendidik anak-anak. Nabi mendidik anak-anak. Ada orang anak-anak yang anak perempuan kecil mau langsung makan tanpa bismillah, Nabi pegang tangannya. Bismillah dulu, sebut nama Allah terlebih dahulu. Maka kesalahan anak-anak itu ditegur, tidak dibiarkan. Ini jadikan sebagai bagian dari proses pendidikan. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya memegang tangan lawan jenis asalkan masih kecil. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah setan itu bisa menikmati makanan manakala makanan tersebut dimakan tanpa menyebut nama Allah. Dan bahasanya tangan setan itu bersama tangan orang yang mau makan tanpa menyebut nama Allah. Dan pernah ada dua orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya mau berbicara padahal dia yang paling muda. Maka Nabi menegurnya. Nabi katakan, kabir, utamakan yang tua. Maka dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, Nabi mengajari adab berbicara. Adab berbicara. Ketika kita berada di satu tempat, kita dan ada orang tua, ada orang yang lebih tua, persilahkan mereka untuk memulai berbicara. Jangan kemudian anak muda yang mendahului. Maka utamakan dan orang tua, dan ini di antara bentuk memuliakan orang tua. Dan ini adalah di antara bentuk hukuk kibaru sinni, ya. Hak orang yang berusia tua di antara kita. Dan Islam memperhatikan hukuk kibaru sinni, hak-hak orang yang lebih tua di antara kita. Dan ada satu buku khusus yang buku khusus yang membahas tentang hal ini, yang judulnya adalah Hukuk Kibaru Sinni karya Syekh Abdul Razak Ibn Badr hafizahullahu ta'ala. Fali alim, demikian juga adalah orang tua mengajari anaknya untuk menghormati orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Dan adalah dia orang tua mengajar, memperkenalkan kepada anaknya hak tetangga dan hak kerabat. Kemudian hendaknya kemudian ayah dan ibu mendoakan anaknya agar mendapatkan hidayah dan kesalehan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Yaqulu qailuhum, mereka berdoa sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak keturunanku. Demikian juga doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari pasangan kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun. Yang dimaksud dengan ain, yang dimaksud dengan mata dalam dalam doa ini adalah jiwa. Penyejuk mata itu maksudnya adalah penyejuk jiwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma ahlul baiti, ya Allah keluargaku, hilangkan dari mereka kotoran dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Artinya dari dosa, dan orang itu bersih dari dosa manakala terjaga dari maksiat dan diberi semangat untuk rajin bertobat manakala terjumus dalam maksiat. Diatkan Imam Ahmad dengan sanad sahih li ghairihi. Demikian juga mendoakan orang tua hendaknya mendoakan doa perlindungan untuk anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa perlindungan untuk Hasan dan Husain. Nabi mengatakan, sesungguhnya ayah kalian berdua yaitu Ibrahim menggunakan kalimat ini untuk mendoakan Ismail dan Ishak. Maka ini adalah doanya Ibrahim yang kemudian juga dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, wahamah dan segala binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lamah dan segala ain yang berbahaya. Ya, maka ini adalah doanya Ibrahim untuk Ismail dan Ishak, dan ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Hasan dan Husain. Maka Ibrahim untuk Ismail dan Ishak, maka ini doa dibaca oleh bapak untuk anak, dan boleh juga dibaca oleh kakek untuk cucu, sebagaimana ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Hasan dan Husain. Dan kami ingatkan dengan satu sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang meninggalkan beramal dengannya, yaitu satu hal yang Nabi tuntunkan yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana jika telah tiba junhul lail, gelapnya malam, artinya amsaitum, kalian berada di waktu sore menjelang maghrib, fakufu sibyanakum, maka tahanlah di dalam rumah anak-anak kalian." Ya, maka ketika menjelang maghrib, perintahkan anak-anak untuk masuk ke dalam rumah, jangan dibiarkan keluyuran di luar rumah. Kenapa? Karena setan itu tantasyiru bertebaran pada saat itu. Faidah zahaba sa'atu minal lail, maka jika anak itu mau main di halaman rumah di malam hari, maka jika sesaat dari waktu malam itu telah berlalu, fahulluhum, maka lepaslah mereka. Kurang lebih kalau sudah ba'dal isya, seandainya kemudian anak mau kemudian bermain di luar rumah, maka satu hal yang diperbolehkan. Dan Nabi katakan, wa akhlikul abwab, dan ketika malam tidak tiba, ketika maghrib tidak tiba, tutuplah pintu-pintu dan jendela. Dan sebutlah nama Allah ketika menutup pintu dan jendela. Wa auku, dan ikatlah kirbah kalian, tandon-tandon air, dan sebutlah nama Allah ketika mengikat tandon air. Wa khammiru, dan tutuplah aniyatakum, wadah-wadah kalian. Ini, kalau ember ditutup dengan tutupnya, bak ditutup dengan tutupnya, dan sebutlah nama Allah. Walau anta arutu, meskipun kalian hanya melintangkan badannya syai'an, sesuatu. Kalau tidak ada tutupnya, ya sudah lintangkan sesuatu di atasnya, meskipun itu hanya sekedar lidi atau yang lain, sambil menyebut nama Allah. Wa atfi'u masabihakum, dan ketika kalian tidak tidur, maka matikanlah lampu-lampu kalian. Itu lampu-lampu yang berbahaya, yang jika ditinggal tidur boleh jadi disenggol kucing, disenggol tikus, yang bisa menyebabkan kebakaran. Adapun lampu listrik, maka tidak mengapa. Ya, suka-suka saja. Yang suka gelap-gelap, ya boleh dimatikan. Yang tidak bisa tidur kalau gelap, ya silahkan, ya, masih tetap dihidupkan. Walwaladu, dan anak terkadang terlihat nahifan, kurus, dorian, kurus kering, tidak berdaging. Kemudian diperiksakan indal atibak ke dokter, ternyata mereka, para dokter, tidak menyebutkan adanya penyakit pada si anak. Walakin al-marad, akan tapi ternyata penyakitnya adalah jenis yang lain. Yaitu boleh jadi imtadat ilahi ainul hasidin. Ada mata orang yang hasad yang menyerangnya. Fa'ahyanan, maka terkadang mata orang yang hasad itu menyebabkan kurusnya anak. Di antara sebab kurusnya anak itu boleh jadi ibunya yang enggak telaten untuk ndulang dan nyuruh makan. Boleh jadi anaknya memang sulit makan, dan boleh jadi karena sebab ain. Sebagaimana terdapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau mengunjungi keluarga Ja'far, dia melihat badan anak-anaknya Ja'far dhari'atan, kurus, tidak berdaging. Maka Nabi bertanya pada ibunya, yaitu ibu dari anak-anak tadi, Asma bintu Umais. Nabi katakan, "Mali ara ajsama bani akhi dhari'atan? Kenapa aku lihat badan anak-anak saudaraku anak itu dhari'atan, kurus kering?" Tusibumul hajah, seakan-akan mereka itu kekurangan makan. Maka sejak dulu kalau kurus kering itu identik dengan kurang makan, butuh bantuan, membutuhkan hajat, membutuhkan bantuan. Maka jawaban sang ibu, aku tidak tahu, akan tetapi ain itu tusri'u ilaihim, itu demikian cepat menyerang mereka. Maka Nabi mengatakan pada ibunya, ru'yah mereka, atau Asma binti Umais, maka aku arattu alaihi, aku sodorkan anak tersebut kepada Nabi, dan Nabi memerintahkan ibunya, ru'yah anak-anakmu. Diatkan oleh Muslim. Ya, hadisnya, catatan kaki diatkan oleh Muslim. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ru'yah itu tidak harus pelakunya orang yang istimewa. Nabi tidak mengatakan bahwa kesini saya ru'yahnya. Nah, Nabi SAW berkata kepada ibunya, tolong diru'yah anak-anakmu. Maka ru'yah tidak harus, ya, harus orang yang istimewa. Kemudian yang baru sepatutnya ayah dan ibu bersikap adil di antara anak dalam pemberian. Sehingga bapak dan ibu tidaklah menyebabkan adanya dro'in, ganjalan di antara anak. Dan tidaklah bapak dan ibu itu menjadi sebab timbulnya ahqad, permusuhan yang tersimpan dalam hati di antara anak. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ayahku memberi satu pemberian. Di riwayat yang lain dijelaskan, yaitu budak, dikasih budak. Maka berkatalah Amrah binti Rawahah, ibu dari Nu'man bin Bashir, aku tidak rela sampai engkau menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi. Maka di antara cara yang baik, istri protes pada suaminya ketika suaminya melakukan hal yang tidak benar. Maka dia katakan, aku tidak rela engkau melakukan ini dan itu. Maka akhirnya pun Bashir datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, sungguh aku telah berikan kepada ibni, anak laki-lakiku dari yang dilahirkan oleh Amrah binti Rawahah, satu pemberian. Maka kemudian istriku memerintahkan aku untuk menjadikanmu sebagai saksi, wahai Rasulullah. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya boleh saja istri memerintahkan suami untuk melakukan ini dan itu. Maka Nabi kemudian bertanya, apakah engkau beri semua anakmu dengan semisal itu, pemberian yang sama? Bashir mengatakan tidak. Maka Nabi bersabda, fattaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah dan bersikaplah adil dalam masalah pemberian di antara anak-anakmu. Maka hal ini menunjukkan tidak adil dalam pemberian terhadap anak itu bertolak belakang dengan takwa. Dan takwa adalah bersikap adil dalam pemberian terhadap anak. Qal, kata Nu'man, maka ayahku kemudian faraja, lalu dia pulang dan menarik kembali hadiahnya. Maka menarik kembali hadiah satu hal yang terlarang kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Maka orang tua boleh menarik kembali pemberiannya. Sahihun, memang benar, rasa cinta tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi seorang ayah cinta pada salah satu anaknya lebih besar daripada cintanya yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara Yusuf menceritakan, sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita, padahal kita jumlahnya lebih banyak. Maka jika demikian Nabi, kita jumpai rasa cintanya kepada anak itu tidak sama, maka bagaimanakah dengan manusia lainnya? Akan tetapi sepatutnya seorang ayah itu yusadid, berusaha untuk ideal, mencintai semua anaknya. Kalau tidak bisa ideal, wa yuqarib, ya, mendekati ideal. Kalau cinta dengan sebagian anaknya, jangan terlalu vulgar terlihat, lebih sayang itu daripada itu. Wala yuthir, dan janganlah menampakkan hal yang membuat sempit hati anak-anaknya dan membuat permusuhan, karena yang satu lebih dicintai daripada yang lain. Semua ada pun jalilun, kemudian ada satu etika yang penting bagi bapak dan ibu yang hendaknya diperhatikan oleh keduanya dan hendaklah keduanya menegakkannya di tengah-tengah keluarga, yaitu apa yang Allah perintahkan berkenaan dengan waktu aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin budak-budak kalian dan anak-anak kalian yang belum baligh. Hendaklah minta izin salat samarat sebanyak 3 kali sebelum salat subuh dan ketika kalian meletakkan pakaian kalian di waktu siang dan setelah salat isya. Itu adalah 3 waktu aurat kalian. Tidak mengapa bagi kalian tidak pula mereka anak-anak ba'dahunna di waktu selain 3 itu. karena mereka adalah orang yang sering mengelilingi kalian, sebagian kalian atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk kalian, dan Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Dan jika anak-anak tersebut balagha minkum al-huluma, telah berusia dewasa, maka hendaknya mereka minta izin di setiap waktu. Sebagaimana kakak-kakak mereka sebelum mereka setelah dewasa meminta izin di setiap waktu. Demikianlah Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya, dan Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Maka kalau anak itu telah dewasa, maka ketika mau masuk ke kamar ayahnya, ke ayah dan ibunya, maka di waktu kapanpun harus ketok-ketok terlebih dahulu baru masuk. Kalau masih kecil, maka ya, beli saja, kemudian tanpa ketok-ketok langsung masuk, kecuali di tiga waktu. Artinya ya di tiga waktu ini hendaknya kamar bapak dan ibu itu dikunci, ya. Sehingga kalau anak mau masuk perlu ketok-ketok, ya. Namun di tiga, selain tiga waktu tersebut, ya tidak mengapa, tidak, kamar bapak dan ibu tidak terkunci sehingga anak langsung masuk saja. Maka Allah Subhanahu wa taala arsyada membimbing bapak dan ibu pada satu adab yang luhur, yaitu mengajari anak yang sudah tamyiz, yang belum sampai balik, untuk meminta izin di tiga waktu. Yang tiga waktu itu adalah berpeluang besar tersingkapnya aurat dan dicopotnya pakaian, yaitu sebelum sholat subuh, kemudian saat kalian beristirahat siang di siang hari dan kalian meletakkan kain, dan setelah sholat isya. Fal ghalib, maka biasanya seorang suami bersama istrinya itu ya buka-bukaan di waktu-waktu tersebut, karena tiga waktu tersebut adalah waktu kemungkinan besar terjadinya hubungan biologis. Maka bapak dan ibu maka umira, diperintahkanlah bapak dan ibu untuk mengajari anaknya yang tamyiz, yang belum sampai baligh, untuk minta izin ketika masuk ke kamar bapak dan ibu di tiga waktu tersebut. Karena boleh jadi anak laki-laki atau anak perempuan masuk menemui bapak dan ibunya di tiga waktu tersebut, jika tidak dikunci, tidak ditutup, maka dia akan jumpai bapak dan ibunya dalam keadaan yang si bapak dan ibu tidaklah suka terlihat dalam keadaan tersebut, yaitu buka-buka aurat atau jima atau semacam itu. Ya, jika ini terjadi maka bahaya. Jika anak itu melihat bapak dan ibunya melakukan hubungan badan, maka anak, al-walad, anak laki-laki keluar, demikian juga anak perempuan keluar dalam keadaan tergambar dalam pikiran keduanya pemandangan-pemandangan yang telah dia lihat dari ibu dan bapaknya. Yang ini, pemandangan ini mengotori pikiran pikiran anak. Maka boleh jadi, maka anak kemudian akan keluar mencari jalan untuk menerapkan apa yang telah dia lihat dilakukan oleh bapak dan ibunya. Maka boleh jadi dia terapkan bersama anak tetangganya, bersama jarotihi tetangganya, boleh jadi bersama temannya yang lain, atau boleh jadi bersama saudari perempuannya. Inilah kejadian di rumah yang orang tua yang la yatahaffadzuna, tidak memiliki sikap hati-hati dan tidak membedakan. Bisa terjadi pada akan diterapkan si anak laki-laki dengan saudari perempuannya di rumah yang tidak perhatian masalah hubungan anak laki-laki dan anak perempuan, dan di rumah yang bapak dan ibu tidak membedakan antara tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga ada tiflun, ada anak laki-laki tidur di samping saudari perempuannya, padahal dia melihat dari ibunya dan bapaknya pemandangan yang membangkitkan syahwat. Fakaifa yasna' ma'a ukhti, lalu dia tidurnya bareng, maka bagaimanakah yang dia lakukan bersama saudarinya? Maka sungguh setan itu sangat antusias untuk membawa kerusakan. Fakot yakuduhu, maka boleh jadi setan itu menggiring si anak untuk melakukan kerusakan dan rodhilah dan perbuatan yang hina bersama saudarinya. Maka agama kita adalah agama yang bersih, menjaga tasawurat, menjaga memori anak-anak kecil agar tetap bersih, menjaga akal mereka tetap bersih, menjaga hati dan lisan mereka demikian pula dalam keadaan bersih. Oleh karena itu maka hendaklah setiap muslim dan muslimah itu yamtasil taat terhadap perintah Allah Azza wa Jal dan perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang ibu itu hati-hati dalam sikapnya di rumah, di depan anak-anaknya, terutama yang murahiqin, anak laki-laki yang sudah remaja. Maka hendaknya ibu jangan tabarut, dengan tabarut yang berlebihan di depan, meskipun itu di depan anak-anak laki-lakinya di dalam rumah, ketika anaknya sudah remaja, sudah murahiq. Karena boleh jadi setan itu membuat indah hal yang haram untuk anak-anaknya. Demikian juga hendaknya seorang ayah itu hati-hati dan jaga diri dan jangan berjalan meskipun di dalam rumah dengan pakaian yang membangkitkan birahi anak perempuannya. Misalnya si bapak ini berjalan dengan celana pendek di dalam rumah atau berjalan dengan kulot, yang dimaksudkan adalah pakaian yang pendek sekali di dalam rumah. Yang pakaian tersebut dan celana tersebut itu sangat menampakkan auratnya di depan anak perempuannya. Karena dengan tindakannya ini maka si ayah telah mendorong, telah menggiring anak perempuannya ke satu jalan yang tidaklah terpuji dampak dan akibatnya. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Insyaallah buku ini akan kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Dan buku penggantinya tolong di pertemuan yang akan datang itu sudah dibawa, kita akan ganti dengan Ma'idhatul Mawa'idhul Linnisa, nasihat-nasihat untuk perempuan karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.